Ayo Lipo, ayo Daus. Bos Iwan. Ayo Daus, Mister Lipo. Abang Apoy. Serapihan, aduh akan mangga cobian, mangga cobian, pada kemunduh, aduh akan ukur seribu, seribu, serapi api, aduh uang mangga cobian, mangga cobian, dijamin asli, aduh akan sanes bacakan, ayah anu dioncoman, ayah oke. Polos tomo, ayah anu di gulaan, di banjur, di cipati. Serapi api, aduh uang, manggarausan. Wadah kebunuh, aduh uang, ukur seribu. Watata, kajen serapi kestingis oke. Ayo, ayo Lipo. Ayo Daus, Abang Apoy, yang punya persatuan PPH, Asyik, Abang Jack, Sokwa Burun. Serapi api tang dicolong mangga dicobi, kue serapi uang putus dituang sok dedeyan. Apa yang ayang uang serapi ada? Aduh akan kenes lejakan. Badak menuh aduh uang ukur seribu. Wah ayo. Sina Bos Iwan, Bos Iwan. Asyik. Ua tatang manggarausan. Manggarausan. Tuang ini kami metia sorabi api. Ua mangga cobian. Tuang ini kami metia sorabi. Kue surang bi api untos dituang sok dedeye. Watatam Abang Jack api, aduh uang uang ogoan. Ayah Abang pada kebunuh watatam ukur seribu. Masih di warung yang punya nasi goreng, yang punya nasi goreng 99. Dan juga kembali masih spesial buat kedua mempelai yang sedang berbahagia selalu. Buat kakak bodong juga tak lupa. Dan juga masih terbingkai selalu buat para tamu undangan yang punya palawari. Lagi ayah tatang mangga rausan, ayah harta tuang ini kememetia sorabi hane. Bos Iwan kue sorabi api, ayah Simon tolong mangga dicobi, kue sorabi api untos dituang sok dedeyan. pasti aku serabi anet adu akan menenggalakan pada gemunu watatan adu ogoan watatan ayaliko watatan ogoan Bapak RT yang punya kawasan Bundar Balaraja, yang punya nasi goreng Ayah Harto, Bos Iwan, Asyik. Au, au, akan, akan, akan mangga cobian. Mangga cobian. Tuan ini kememetea, eh tahu bulan. Abang Boy. Buat Mr. Boy juga tak lupa. Tuang ini ke memetea sorabi hane, kue sorabi api dan dicolok mangga dicobi, kue sorabi api muntos dituang sok dedein. Buat Tatang, buat Abang TikTok hanet, yang punya isofa mangga cobi. Abang TikTok Ayah Daus. Ibadah eh, kebunuhku buat tata mana si uang. Bos Iwan. Ayah Apen. Ayah Apen. Ayah Simon. Ayah Simon. Ayah Harto. Dan juga Ayah Lipo. Ayah Simon. Abang Anda. Mister Lipo. Abang Amsar. Yang punya persatuan PPH. Terus. Asyik. Dan juga kembali spesial buat yang punya depan lagi. Akan, akan, akan mangga cobian. Mangga cobian. Tuang ini kemetia sorabi api. Air yang punya video production. Akan, akan, akan mangga rausan. Mangga rausan. Tuang ini kememetia sorabi api. Kue sorabi api. Abang TikTok mandi colong mangga dicobi. Kue sorabi api muntos dituang sok dedeye. Wah datang sorabi api adu uwa uwa ogoan. Bocah gemunu adu aku.